Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 November 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan tentang serial Fikih Pendidikan Anak, kali ini memasuki nomor 142, mengangkat tema mendengarkan diri sendiri. Ini pembahasan masih erat hubungannya tentang pentingnya berkomunikasi dengan baik bersama dengan anak-anak kita, bahwa komunikasi orang tua kepada anaknya atau dengan anaknya itu sangat menentukan kesuksesan proses pendidikan anak. Dan komunikasi yang baik itu tergantung banyak faktor. Di antaranya adalah bagaimana kita mau mendengarkan anak kita berbicara. Jangan cuma pengin didengar. Hendaklah kita mau mendengar. Dan biasanya orang tua itu lebih suka mendengar atau didengar? Lebih suka didengar. Sebagaimana guru lebih senang mendengar apa didengar? Mendengar. Apa didengar? Didengar. Sama siapa? Muridnya. Ustadz pun juga sama. Lebih suka apa? Didengar daripada mendengar. Tapi itu harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Jadi cara komunikasi dengan anak itu supaya sukses, kita harus mau mendengar anak. Satu. Dua, dia harus mau mendengar pasangannya. Pasangan itu sinten? Suami dan istri. Kalau istri ya harus mau mendengar suami, kalau suami ya harus mendengar istri. Loh, apa hubungannya Ustaz? Wong kita lagi bicara pendidikan anak, kok mendengarkan pasangan? Ya ada hubungannya lah. Karena anak itu anaknya dua orang. Anaknya dua orang, bapak dan ibu. Masa ada ibu ujuk-ujuk bisa melahirkan anak kalau enggak ada bapaknya? Apa maning bapak orang bisa melahirkan? Berarti adanya anak itu adalah hasil dengan izin Allah kerjasamanya bapak dengan ibu. Maka polesan pendidikan anak itu pun juga ditentukan setelah taufik dari Allah bagaimana orang tua itu berbuat. Makanya yang kedua, enggak cukup hanya sekedar mendengarkan anak. Yang kedua lah mendengarkan pasangan. Yang ketiga, ini akan kita bahas pada hari ini adalah mendengarkan diri sendiri. Loh, apa maksudnya Ustadz mendengarkan diri sendiri? Maksudnya adalah kita harus meluangkan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri. Kue sehat apa orang Ustadz? Sehat. Kue udah ngerumit udah. Bukan apa, kurang waras bukan. Tapi berdialog dengan diri sendiri. Kenapa kok saya kayak gini? Kenapa kok kemarin saya melakukan itu? Kenapa kok saya bersikap seperti ini? Kenapa kok saya ngomong kayak gini? Itu namanya ngobrol dengan apa? Diri sendiri. Introspeksi. Bertanya kepada hati kecil. Mendengarkan bisikan hati. Ini penting, jamaah yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Munziri dan juga Imam Asy-Syaukani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Tanyailah hatimu. Kita ini disuruh tanya kepada apa? Hati. Wastafti nafsak. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Dengarkan apa kata hatimu. Qalaha thalathan. Au thalatha marrat. Nabi SAW sabdakan nasihat tadi diulang sama beliau berapa kali? 3 kali. Tanya dirimu. Tanya dirimu, tanya dirimu. Berarti kita harus meluangkan waktu kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa ya kemarin kok saya mukul anak saya? Kenapa ya kok kemarin saya bentak anak saya? Kenapa ya anak saya minta sesuatu enggak saya kabulkan? Apakah salah permintaannya? Luangkan waktu kita untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Penting? Penting. Saya kasih ilustrasi di sini, contoh. Ada seorang ibu. Katakanlah ibu A. Ya, terserah jangan tafsirkan A gue siapa. Mungkin bisa Ani, bisa Ati, bisa Anisah, bisa Aminah, bisa ya terserah jenengan. Ya. Pokoknya si A. Ibu ini dia sudah biasa untuk mengendalikan diri ketika menghadapi perilaku tidak baik anaknya. Sudah biasa dia. Bisa menahan emosinya. Tapi suatu hari dia enggak bisa menahan emosi. Kapan itu? Ketika anaknya yang masih umur 5 tahun minta pipis. Loh, masa minta pipis saja enggak bisa nahan apa? Emosi. Masalahnya minta pipisnya itu di tengah mall. Di tengah apa? Mall. Loh, apa susahnya? Masalahnya lagi, beberapa menit yang lalu sudah ditawari untuk pipis. Katanya enggak kebelet. Bayangkan jenengan ya. Sudah ditawari, dibawa ke kamar mandi. Ayo nak pipis, mboten, enggak kebelet. Bener nih, bener enggak kebelet. Nanti awas loh. Kalau tengah-tengah belanja, tahu-tahu, bilang pengen pipis. Awas loh. Sudah ditawari sekarang. Ternyata begitu keluar dari toilet, mulai belanja, suasana rame, tahu-tahu, bu, pipis. Jangan-jangan Ibu A itu jenengan. Akhirnya panas. Kenapa? Karena ini rame. Dan ibu itu tahu toilet adanya di mana? Di bawah. Sekarang sudah di lantai 4. Ya. Berarti harus ngopo? Turun. Padahal dia sudah bawa kereta, belanjaannya sudah banyak. Sedangkan dia mau pergi ke kasir, antriannya panjang. Kalau cuma ditinggal di situ saja, khawatirnya gimana-gimana, ada yang ngambil, ada yang apa, dan seterusnya. Maka terus apa respon dari ibu tadi? Marah. Ya. Kemudian mengungkit tadi. Tadi ibu bilang apa? Suruh pipis. Ya. Kok gak mau pipis sekarang kan? Saking jengkelnya, akhirnya diseret anak itu. Setengah nopo diseret. Dan alhamdulillah terbantu ada supervisor. Itu pipisnya itu di waktu yang pas, di tempat yang pas, ya. Itu alasannya supaya anak ini gak ngompol di depan umum. Bagus atau tidak alasannya? Bagus atau tidak? Bagus. Baik. Terus timbul pertanyaan, kenapa kok takut kalau anak ngompol di tengah umum? Bukankah sudah siap dengan ganti? Ini ibu biasanya, masya Allah ya, nggak seperti bapak-bapak. Ya, kalau bapak-bapak itu, ayo mangkat, mangkat. Kalau ibu kan pikirannya kan, masya Allah, jauh nopo, jauh ke depan gitu loh. Ya, kalau bapak-bapak itu karepe yo. Siki mangkat ya, mangkat. Kalau ibu-ibu bisa enggak digitu kan? Bisa enggak? Enggak bisa, apalagi bawa anak. Kalau bapak-bapak kan ora tahu ora patia mikir akan sing kaya kowe. Wis mangkat iki mangkat gitu loh. Kalau ibu-ibu kan harus udat-udat ya. Nyiapin kalau bawa anak, nyiapin ini, baju ganti, baju popok, nyiapin tisu basah, nyiapin ini dan seterusnya. Nanti kalau gini-gini, itu Masya Allah ibu-ibu. Ya. Itu salah satu kelebihannya. Maka panjenengan Pak, kalau ngajak ibu lama itu ya, sing nopo, sing sabar mawon. Ya. Ini saya lagi nasihati diri sendiri. Aku ya kadang-kadang merasa sabaran, ya. Suwe banget sih. Ya. Jadi panjenengan ibu-ibu, si ibu tadi kemudian, kenapa kok mesti saya takut? Kenapa kok saya mesti khawatir anak saya nanti belet pipis? Toh juga saya sudah bawa baju ganti gitu loh. Terus takutnya apa? Hati kecil menjawab, ya takut terulang peristiwa yang pernah menimpa saya ketika saya masih kecil. Oh, ternyata ibu itu pernah trauma. Traumanya apa? Dulu ketika kecil, seumuran anaknya, dari umurnya berapa tadi? 5 tahun, ibu itu pernah mengalami kecelakaan. Dalam tanda kutip, nopo ngompol di masjid. Ya, kecelakaan itu nopo ngompol di masjid. Dan masjidnya pakai karpet. Karpetnya apik kayak yang jenengan duduki sekarang. Kan bagaimana repotnya? Sudah kayak gitu, sudah ngompol kayak gitu, jalan-jalan lagi. Allahu Akbar. Ya, mending itu kalau ngompolnya di mana? Di satu lokasi. Ini sudah ngompol lari-lari pula ke sana kemari. Aduh, akhirnya ibunya si ibu marah melihat anaknya demikian, diseret, dimasukkan ke kamar mandi, dikunci dari luar, suruh nunggoni sampai selesai sholat. Padahal kamar mandinya nopo peteng, pesing, pengap, ya, 3P. Ya, wis peteng, pesing, pengap. Ya. Jenengan bisa bayangkan, gelap, baunya enggak karuan, lembab, itu kan dia trauma. Dan pengalaman itu teringat terus dan menghantui hatinya. Dia enggak pengin anaknya nopo mengalami hal yang sama. Nah, perasaan takut itulah yang kemudian membuat si ibu tadi gak bisa mengontrol emosinya. Oh, begitu ya. Perasaan khawatir berlebihan itu menyebabkan dia menjadi gak bisa menahan emosinya ketika anaknya ngompol di depan umum. Padahal sebenarnya kekhawatiran berlebihan itu tidak beralasan. Kenapa? Karena dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Dulu ibunya menghukum dia dengan di penjara. Di mana? Di dalam kamar mandi. Nah, dia itu kan gak akan melakukan hal yang sama. Terus kenapa mesti khawatir? Itulah ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa. Itulah hasil ketika kita mau diskusi dengan diri kita. Ya. Ketika kita membentak anak kita, ketika kita marah-marah sama anak kita, coba kita introspeksi diri. Setelah selesai kita melakukan kesalahan tersebut, kita introspeksi diri, kenapa kok saya melakukan itu? Contoh misalnya, anak minta sesuatu. Kemudian kita katakan, kita belum mikir ini. Kita belum mikir dengan jernih, sudah kita katakan apa? Enggak. Contoh misalnya, anak minta burung merpati misalnya. Minta apa? Burung merpati. biasanya orang tua yang baik dalam tanda kutip ya, dia akan berpikir ini baik atau tidak punya burung merpati. Selama ini jenengan perhatikan orang yang punya burung merpati itu diapain? Selama ini jenengan perhatikan buat apa burung merpatinya? Dara-dara, gue ngapa darane? Gue apa namanya? Apa? Klepek, gue ngelepek. Ya, buat mainan nganti suwiwine arep tugel. Ya, sampai mojok mau patah gini-gini kan. Itu kan enggak apa namanya? Enggak baik gitu. Akhirnya orang tua tanpa pikir panjang dia langsung mengatakan, "Enggak boleh." Napa? Enggak boleh. Akhirnya anak pun kecewa nomboten biasanya. Kecewa. Apa jenengan kemudian tidak berpikir di kemudian hari esoknya? Apa enggak bisa anak itu ditanya dulu? Kenapa kok kita langsung mengatakan enggak bisa gitu? Sudah terlanjur ini kita ngomong enggak bisa. Apa enggak lebih baik esok harinya kita bertanya kepada diri sendiri, apa enggak bisa kita tanya dulu sama anak kenapa pengen beli burung merpati? Apa kita tidak rela untuk mendengarkan alasan anak kita pengen beli burung? Mungkin atau tidak alasan anak itu beli burung positif? Mungkin atau tidak? Mungkin. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya berapa kali anak saya yang nomor 3 itu minta duit untuk apa? Beli burung. Itu loh burung yang kecil-kecil itu loh yang biasanya orang pada apa? Orang yang jualan itu pada jaring di mana? Sawah. Burung apa? Emprit ya. Atau apa? Iya, burung emprit ya, burung emprit. Kemudian dijual dalam apa namanya? Sangkar kecil-kecil. Berapa kali anak itu minta duit, Pi? Kenapa pengen beli burung itu? Kita kan langsung, ngapain sih beli burung kayak gitu? Paling juga sebentar lagi apa? Mati. Ketika saat itu saya bertanya, kenapa sih nak beli burung itu? Apa jawabannya? Saya pengen lepaskan. Saya pengen apa? Lepaskan. Saya kasihan lihat burung itu. Saya jadi, Masya Allah ya, ternyata anak itu kepikir sampai ke situ. Ya. Dan berapa kali itu? Biasanya di depan sekolahan itu biasanya ada para penjual burung kayak gitu. Betul dia beli, begitu beli dia lepaskan semuanya burung itu. Dia pengen melihat burung itu, nopo? Bebas. Ya. Itu kan bukti bahwa ternyata anak kita itu ternyata punya ide-ide cemerlang yang mungkin malah tidak apa? Terbersih di dalam benak kita. Itu pentingnya kita introspeksi diri. Kenapa kita buru-buru untuk mengatakan tidak? Kenapa kita tidak tanya anak tersebut, kenapa kamu pengen beli burung dara? Mungkin saja dia pengen punya piaraan. Temennya punya piaraan, mungkin piaraan temennya apa? Kelinci. Mungkin piara temennya itu adalah kucing. Sedangkan dia pengen punya piaraan juga. Cuman dia sukanya dengan apa? Burung. Apa ya? Kelangenan istilahnya ya. Betul, kelangenan. Kelangenan itu apa tuh bahasa Indonesianya? Apa? Kesukaan. Iya. Hobinya orang kan beda-beda. Ada orang yang hobinya melihara kelinci. Ada orang yang hobinya melihara apa? Kucing. Ada orang hobinya melihara ikan. Hobi itu gak bisa dipaksa. Kalau orang hobinya melihara ikan kok dipaksa melihara apa? Kucing. Ya jadi. Ya masing-masing punya kecenderungan. Kamu kenapa? Tanya kepada anak kita. Kenapa kamu pengen melihara hobi suka? Kemudian kita tanya, kamu kira-kira siap enggak untuk kasih nopo makan tiap hari? Dan itu bagus. sebagai sarana untuk membuat anak punya tanggung jawab. Ya. Dibelikan jagungnya, nih, Abi belikan jagungnya, kamu yang memberi makan setiap hari, kasih minum, kasih makan setiap hari. Nanti gimana kalau misalnya dia benar-benar buat kelepekan? Ya, dari awal kita apa kan? Dari awal kita wanti-wanti. Nah, ini kamu beli ini niatnya untuk dipelihara, bukan untuk mainan loh, bukan untuk kelepekan loh. Biasanya kalau anak ada maunya, jawabannya iya atau tidak? Iya, mesti. Orang mungkin orang, dia ada maunya, ya mesti jawabnya iya, janji, janji, janji, salaman, salaman, mantap salaman ya. Ya. Masalah besok ya nanti lagi, beda lagi. Ya. Dijanjini seperti itu. Ternyata betul, seminggu, betul, gak kelepek, gak buat apa? Kelepek. Ternyata seminggu lewat buat apa? Kelepekan. Ingatkan anak itu. Jangan langsung dimarahi, diingatkan. Dona, kamu lupa ya? Oh iya, lupa, afwan, maaf. Ya. Sudah dimaafkan. Diulang lagi. Mungkin suatu saat kita bisa, ini kalau sampai terulang lagi, benar-benar loh Bapak lepaskan. Tidak apa-apa, betul-betul dilepaskan. Begitu setelah terulang, tegas kita, lepaskan betul. Nanti kalau anak jengkel gimana? Tidak apa-apa, itu resiko. Supaya dia juga belajar apa? Resiko. Resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Toh juga nanti biasanya kalau sudah seminggu, dilepaskan apa? Balik lagi. Yuk, kenapa kita masih takut? Lepas balik lagi. Kalau seandainya gak balik, ya gak apa-apa. Ya. Inilah yang saya katakan tadi. Jangan merasa segan untuk memperbaiki sikap kita. Kalau memang sikap itu adalah sikap yang salah. Caranya bagaimana? Caranya mendengarkan diri sendiri. Tanya coba, apa yang saya lakukan kemarin kepada anak saya benar apa salah? Tanya, ajak diri sendiri untuk dialog. Dan tentunya hati yang bisa diajak dialog itu hati yang dipenuhi dengan keimanan. Ya. Kalau hati yang kosong dari keimanan, ya diajak dialog ya kurang nopo, kurang ngefek. Ya. Kalau hati dipenuhi dengan keimanan, sering ngaji, itu bisa diajak untuk dialog seperti itu. Jadi inilah salah satu faktor utama kesuksesan berkomunikasi orang tua dengan anak, yaitu berusaha untuk mendengarkan apa? Diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan, masih ada tersisa waktu cukup insya Allah untuk tanya jawab, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin bertanya silakan bisa kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 085-600-1880. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk berbicara pada diri sendiri, bagaimana mengetahui bahwa ada trauma masa lalu dan bagaimana cara mengobatinya? Apakah harus ke psikiater Ustaz? Bagaimana cara mengetahui bahwa kita punya trauma masa lalu? Dengan mengingat-ingat, pernah gak ada kejadian serupa yang kita alami? Contoh misalnya, ada orang trauma dengan ketinggian. Kenapa? Ada trauma dengan ketinggian. Anak kita baru manjat 1 meter. Suruh apa? Suruh turun. Nak, turun. Baru apa? 1 meter. Saya tanya, itu berlebihan atau tidak? Berlebihan atau tidak? Berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu biasanya didasari dari sebuah trauma biasanya. Mungkin dia pikirkan coba, mungkin dia pernah jatuh dari tempat yang tinggi. Sampai dioperasi. Akhirnya dia trauma dengan ketinggian, dia tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Bagaimana dia bisa menggali trauma tersebut dengan mengingat-ingat? Ya. Apakah pernah ada kejadian serupa? Terus bagaimana mengobatinya? Mengobatinya adalah seperti yang saya katakan tadi. Kekhawatiran berlebih itu enggak baik. Kenapa? Kekhawatiran berlebih itu tidak baik. Sadarlah, ingatlah bahwa kekhawatiran berlebih itu tidak baik. Saya khawatir, jangan-jangan kekhawatiran berlebih itu bagian dari su'udzon. Kenapa? Su'udzon. Apa artinya su'udzon? Berprasangka buruk. Ah, yang bahaya, yang sangat bahaya itu berprasangka buruk kepada Allah. Itu bahaya itu. Ya, berprasangka buruk kepada sesama saja bahaya, apalagi prasangka buruk kepada Allah. Saya khawatirnya seperti itu. Terus bagaimana seharusnya? Seharusnya kita berprasangka baik. Bagaimana Ustaz berprasangka baik? Anak penekan kok berprasangka baik? Ya kita serahkan kepada Allah. Bukankah tadi pagi anak sudah kita ajak untuk zikir pagi? Bukankah kalau sudah zikir pagi, Rasulullah SAW menjanjikan orang yang zikir itu akan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan sama Allah. Berarti serahkan sama Allah, ditinggal lagi gue. Yora, tetap diawasi, diingatkan. Nak, hati-hati. Sebelum manjat, nak, baca bismillah. Ketika dia melihat, ketika kita melihat anak itu menginjak tangkai dahan yang apa? Yang kecil, kelihatan rapuh. Nak, itu hati-hati, nak. Itu enggak sesuai dengan ukuran apa? Ukuran tubuhmu. Ya. Itu rapuh, nak, dahannya. Ya. Setelah itu kita serahkan sama Allah. Kita minta kepada Allah supaya anak kita dijaga. Itu cara mengobati trauma. Cara mengobati trauma salah satunya adalah dengan mengingat bahwa kekhawatiran berlebih itu tidak baik. Ya. Boleh perlu enggak ke psikiater? Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja ke psikiater. Tapi saya anjurkan kalau mau ke psikiater atau psikolog, saya anjurkan psikiater atau psikolog yang paham agama. Yang paham apa? Agama. Sehingga dia bisa kasih solusi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Karena kadang-kadang ada beberapa anjuran-anjuran dalam ilmu psikolog yang mungkin kurang sesuai dengan ajaran agama. Mungkin saja, karena memang realitanya dasar-dasar ilmu psikologi itu sebagian dari dasar-dasar tersebut diambil dari hasil olah pikirnya orang-orang barat yang notabene mereka tidak beragama Islam. Ya, sehingga ada kemungkinan beberapa dasar-dasarnya atau solusi yang ditawarkan di situ tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka kalaupun akan membawa ke psikiater, bawalah ke psikiater yang belajar agama juga, sehingga psikiater itu bisa memberikan solusi yang kira-kira tidak bertolak belakang dengan ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ustaz, jazakallahu khairan. Yang berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi orang tua yang suka bertengkar? Kita pernah memberitahu dengan baik-baik, marah dipentak-pentak, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bagaimana menyikapi orang tua yang sedang bertengkar, yang suka bertengkar? Sudah mengingatkan tapi malah dibentak-bentak. Yang bisa dilakukan adalah satu, mendoakan. Kenapa? Mendoakan. Dua, memberi masukan dengan cara yang pas di waktu yang pas. Yang pertama kenapa? Mendoakan. Yang kedua, memberi masukan dengan cara yang pas di waktu yang pas. Pertama mendoakan. Doakan. Ya. Karena salah satu faktor utama, atau bahkan itu faktor utama yang bisa merubah karakter seseorang adalah taufik dari Allah. Hidayah atau petunjuk dari siapa? Allah. Maka minta sama Allah. Ya Allah, perbaikilah perilaku orang tua saya. Ya Allah, akurkanlah orang tua saya. Ya. Saya berharap mudah-mudahan doa Anda itu dikabulkan, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting Anda tidak putus asa untuk terus mengulang-ulang dan mendoakan. Ini yang pertama. Yang kedua, memberi masukan kepada orang tua dengan cara yang pas di waktu yang pas. Ini penting banget. Karena kadang-kadang masukan dari anak ditolak oleh orang tuanya itu gara-gara caranya enggak pas atau waktunya enggak pas. Caranya enggak pas misalnya. Loh, anak ngasih masukan sama orang tua ya bahasanya enggak boleh nopo? Kayak bahasanya bos kepada sinten? Kepada bawahannya. Kayak bahasanya majikan kepada pembantunya. Ya enggak bisa lah. Berarti harus dengan bahasa yang kira-kira tidak terkesan menggurui. Ya. Mungkin ya, mungkin kemarin masukan Anda ditolak mungkin karena bahasanya kurang pas. Atau kemungkinan yang kedua, waktunya yang tidak pas. Wong lagi tengah-tengah tukaran kok malah di terang mayura pas toh. Lu tambah marah orang tua. Bocah wingi sore ngerti apa? Akhirnya dibentak-bentak jenengan. Jadi cari waktu yang pas. Waktu yang pas itu gimana Ustaz? Pagi, siang, malam? Yo enggak mesti. Waktu yang pas itu ngelihat moodnya. Napa mood? Mood napa? Bombong. Ya. Lihat bombongnya orang tua. Taunya orang tua bombong gimana? Apa ditanya, Pak, sedang bombong? Ya bukan. Dilihat dari apanya? Raut mukanya. Dilihat dari cara bicaranya. Ya, itu bisa ketahuan. Caranya supaya tahu bagaimana? Belajar. Ya. Dipancing dengan ngobrol. Kalau jawabannya enak gitu. Sambil senyum, oh, berarti ini suasananya lagi enak. Ya silakan saat itu Anda kasih masukan. Dan gak harus Anda yang ngomong langsung. Anda bisa minta tolong sama orang yang lebih disegani oleh orang tua Anda. Kakak beliau. Ya, atau paman beliau. Atau guru beliau. Ya, ustadz beliau. Itu bisa Anda lakukan. Ya, silakan. Yang selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar radio ataupun pemirsa Roja. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam untuk berkata. Saya ini anak saya waktu itu yang satu udah kesantai. Yang itu yang kakak itu dulu mau masuk ke kantor. Tujuannya sih pengennya masuk ke kantor juga ya. Cuman ayahnya tuh kayaknya gak suka gitu kalau anaknya gak ada di rumah dua-duanya gitu. Ya memang sih saya mau baru hijrah ya. Tapi suami saya tuh belum. Jadi gimana ya kalau tandainya saya itu misalnya di rumah ini nggak ada kalau untuk agama yang kalau untuk agama baik memang baik ayahnya baik aku secara agama ayahnya nggak bisa gitu menurut saya ya. Jadi saya harus benar memaksakan anak saya harus dua-duanya paksakan atau gimana ya Ustaz ya. Soalnya nampak dari sekolah aja memang kalau itu di rumah Ustaz anaknya itu gak ada ujah ke sekolah gak ada Ustaz ke masjid gitu Ustaz saya bilangin sekolah itu wajib ke masjid laki-laki gitu kan tapi ayahnya gak ada gimana ya Ustaz jadi saya sanksi apa-apa mengharuskan anaknya kudanya masuk ke santan atau gimana ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu? Bentuk dijelaskan. Iya, jadi ibu tadi bertanya, beliau ingin memasukkan putranya ke pondok pesantren atau anaknya ke pondok pesantren, sementara suaminya tidak mendukung, Ustaz, dan di rumah tidak ada contoh untuk penerapan agama. Maksudnya dari ayahnya sendiri sebagai pemimpin keluarga tidak mencontohkan untuk misalnya sholat berjamaah di masjid, begitu, Ustaz. Apakah harus memaksakan anak untuk masuk ke pondok pesantren? Iya. Yeah. Yeah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya melihat itu kembalinya kepada cara berkomunikasi yang baik. Seperti misalnya tadi, kalau saya mudah-mudahan saya nggak salah tangkap tadi, ketika mengajak suaminya untuk ke masjid, keluar kata-kata laki itu ke masjid. Masa laki enggak ke masjid? Itu diksi pemilihan ungkapan yang menurut saya enggak enak. Ya. Saya tanya sama bapak-bapak. Panjenengan kalau ada orang meragukan kelaki-lakian jenengan itu, jenengan marah enggak? Walaupun jenengan ya belum sholat di masjid, ya. Tapi kalau ada orang mengatakan kamu tuh nggak laki, nggak ke masjid, itu gimana coba kira-kira? Yang ngomong itu istri lagi, jengkel atau tidak? Jengkel. Maka pemilihan diksi ungkapan yang lebih enak didengar itu penting. Oke, sekarang bicara tentang anak pengen diajak ke pondok tapi nggak didukung oleh suami. Coba diobrolkan. Alasannya apa? Mungkin saja suami punya alasan. Dan saya pikir ada alasan. Coba digali gitu loh. Mungkin ya, mungkin suami akan mengatakan jangan, di pondok itu kotor. Loh, buktinya apa? Buktinya, buktinya itu saya punya, dulu punya tetangga pulang dari pondok gudigen. Ya, kena gatul-gatul sampai penuh tubuhnya belang-belang. Ya, satu. Apalagi ya nanti di pondok dibully. Ya, di pondok dibully. Disakiti sama temannya, kita enggak bisa melindungi. Dikali semuanya. Lah, baru kemudian setelah itu satu persatu kita diskusikan. Misalnya contoh tadi, nanti kalau di pondok nanti kena penyakit kulit. Kita balik bertanya, apa semua pondok kayak gitu? Kalau misalnya ada pondok yang memang kayak gitu, apa adil kalau kita generalisir, kita pukul rata semua pondok kayak gitu? Kan enggak adil. Sebagaimana ada pondok yang kotor, juga ada pondok yang bersih. Bisa Anda ajak suami Anda untuk melihat sendiri pondok yang bersih itu kayak apa. Misalnya. Supaya suami itu bisa merubah image yang sudah kadung nopo tertanam di dalam benaknya. Oh, nanti dibully misalnya. Ini alasannya kedua. Nanti dibully anak kita. Sekarang kita balik bertanya, emang di sekolah umum enggak ada pembulian? Ada atau tidak? Banyak. Ya. Dan terus gimana? Apa lantas anak kita enggak kita sekolahkan kemana-mana karena anak kita dengan alasan anak kita kok dibully? Bagaimanapun juga anak kita nanti akan tetap interaksi cepat atau lambat. Masa anak kita mau terus-terusan di rumah? Suatu saat anak kita akan menikah, akan ketemu dengan apa? Lingkungan baru, tempat pekerjaan baru, masyarakat baru. Kalau dari kecil anak ini tidak kita bekali bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, bulian, cacian, gangguan, kapan anak kita akan bisa menjadi sosok yang berjiwa tangguh saat menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Nah, itulah, itu contoh saja. Jadi saya anjurkan kepada ibu untuk diskusi, tapi diskusinya itu jangan apa memaksa gitu loh. Ajak diskusi, karena bagaimanapun juga anak itu kan bukan hanya anak ibu, itu juga anaknya ibu dan bapak dan suami ibu. Saya pikir ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.